Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Al-faslu al-rabi' Fadla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala faslun. I'lam anna ba'du ahli ta'wili awrada ala ahli sunnati syubhatan fi nususin minal kitabi wa sunnati fi sifati idda'a anna ahli sunnati sarafuha an zahiriha liyulzima ahli sunnati bil muwafaqati ala ta'wili awil mudahanati fihi. Wa qala kaifa tunkiruna alaina ta'wila ma awalnahu ma'artikabikum limithlihi fima awaltumuhu wa nahnu nujibu bi'aunillahi ta'ala an hadhihi syubhati bijawabaini mujmalin wa mufassalin. Baik. Pasal yang keempat. Di pasal pertama, qawaid khusus dalam al-asma. Qawaidul asma. Pasal tsani, pasal tsani qawaid as-sifat. Kemudian pasal tsalits, gabungan qawaidul asma sifat. Jadi sudah tuntas semua tiga pasal itu. Kemudian sekarang masuk ke pasal yang keempat. Sudah siap mendengar syubhat dan jawabannya. Karena qawaid fil asma, qawaid fil sifat, bahkan qawaid fil asma sifat, semuanya telah dipelajari. Sekarang saatnya masuk ke pemaparan syubhat-syubhat dalam al-asma sifat dan jawaban-jawabannya. Naam. Kata Syekh, i'lam anna ba'du ahli ta'wili, ketahuilah bahwa sebagian ahli ta'wil, ya, dan kama araftum samau anfusahum ahli ta'wil wa sahih annahum ahli tahrif, mereka menamai diri mereka ahli ta'wil supaya laris, supaya diterima, karena ta'wil, ya, nah, bisa berkonotasi positif, bisa negatif, ya, bisa negatif. Nah, karena bisa bermakna takwil yang benar, tafsir, dan bisa bermakna negatif, tahrif. Jadi sebenarnya mereka adalah ahli tahrif. Jadi istilah ini antum sudah paham, ahli takwil yang dimaksud mereka, ya, ini ahli melakukan penakwilan-penakwilan. Tapi pada hakikatnya itu adalah penyelewengan. Nah, sebagian dari mereka awrada ala ahli sunnati syubhatan, mereka mendatangkan, ya, kepada ahli sunnah syubhatan, satu syubhat. Nah, satu syubhat untuk menyerang ahli sunnah. Fi nususin min al-kitab wa sunnah fi sifati, syubhat pada nas-nas Al-Quran dan Al-Sunnah dalam masalah sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Idda'a, dia mengklaim dengan syubhat itu, anna ahlas sunnati, bahwasanya ahlus sunnah sarafuha an dhahiriha, mereka ahlus sunnah telah menyelewengkan, mereka telah menyelewengkan, memalingkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dalam masalah sifat-sifat itu, an-dhahiriha, dari lahiriah maknanya. Mereka mengklaim bahwa Al-Sunnah telah melakukan pemalingan, penyelewengan makna, ya, pada nusus sifat tersebut keluar dari lahiriah maknanya. Tujuannya apa? Liyulzima, ala sunnati untuk mengharuskan ahlus sunnah, ya ilzam terhadap ahlus sunnah, yakni mengharuskan ahlus sunnah bil muwafaqati ala ta'wili, agar ahlus sunnah setuju dengan penakwilan mereka. Awil mudahana fihi, atau minimal target mereka dengan serangan syubhat itu adalah mendapatkan sikap al-mudahana dari ahlus sunnah, agar ahlus sunnah melakukan mudahana kepada mereka. Waddu law tudhinun, fayudhinun. Apa ayatnya? Waddu, yakni orang-orang kafir berangan-angan, lau, seandainya Nabi apa? Ayatnya dalam surat Al-Qalam, waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Mereka mendambakan, lau tudhinu, seandainya engkau mudahana wahai Rasul kepada mereka, ini kamu mendiamkan. Tudhinu, ya ini engkau mendiamkan kesesatan mereka, kekufuran kesinian mereka. Fayudhinun, maka mereka juga akan diam, tidak menyerang. Jadi mudahana maknanya itu. Jadi mudahana kalian bisa ta'lif, naskutuna, ay taskutuna anna wa naskutu ankum. Mudahana, maknanya apa? Ay taskutuna anna wa naskutu ankum. Taskutuna anna wa naskutu ankum. Kalian diam tentang kami dan kami pun mendiamkan kalian. Kalian tidak mengkritik kami, tidak menyalahkan kami, tidak mentahdir kami. Kami pun demikian. Makna mudahana seperti pada ayat tadi, waddu law tudhinu fayudhinun. Jadi dua target ini yang mereka inginkan. Salah satunya imma ahlus sunnah menyetujui takwil mereka, ya, dengan harapan ahlus sunnah tidak bisa menjawab syubhat itu. Mereka mendatangkan syubhat, kalian ahlus sunnah juga melakukan pemalingan nas-nas Al-Quran Sunnah dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala dari lahirnya maknanya. Maka kalian harus menyetujui penakwilan kami, karena kalian melakukan hal yang sama itu. Atau kalau kalian tidak mau menyetujui kami, minimal setidaknya kalian diam dan kami juga akan diam. Kalian jangan menyerang kami, kami juga tidak akan menyerang. Nah, begitu. Jelas? Artinya apa? Berarti syubhat itu memang harus dijawab untuk, ya, menunjukkan kebatilan mereka dan ilzam mereka, ya, pengharusan mereka itu, tuntutan mereka tidak bisa diterima dengan menjawab syubhat itu. Waqal, nah, dia mengatakan, ba'd ahli ta'wil tersebut mengatakan, kaifa tunkiruna alaina, bagaimana kalian mengingkari kami, ya, ta'wila ma awalnahu, penakwilan yang kami lakukan, ma'artikabikum, bersama dengan kalian juga melakukan limithlihi, kalian juga melakukan hal yang sama semisal dengan itu. fima awaltumuhu, dalam perkara yang kalian takwilkan. Jadi bagaimana kalian mengingkari kami? Kami menakwilkan, kalian ingkari kami, sementara kalian juga melakukan penakwilan yang sama. Harusnya kalian setujui kami, atau kalian diamkan kami. Kami juga akan diam. Tamam. Kata Syekh, wa nahnu nujibu bi'aunillahi ta'ala, dan kami menjawab dengan pertolongan Allah ta'ala an hadhihi syubhati, dari syubhat ini, dijawabain dengan dua jawaban. Dua metode jawaban. Jawaban yang pertama dengan metode mujmal, global. Metode yang kedua, mufassal, merinci, detail. Baik. Amal mujmal. Amal mujmalu fayatlahkhusu fi syai'ain. Ahaduhuma an la yusallima anna tafsir as-salafi la sarfun an zahiriha. Fa inna zahir kalami ma yatadabar minhu minal ma'na. Wa huwa يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. أما المجمل أدبٌ. Jawaban yang global, fayatalakhasu fi syai'ain, maka itu terangkum, ya, terangkum dalam dua perkara. Ahaduhuma, salah satunya. Jawaban global yang pertama, rangkuman yang pertama. An la nusallima, kami tidak terima. Ya, kami tidak terima. Anna tafsir as-salaf, untuk dikatakan bahwa tafsir kaum salaf, Salafus Salih, laha, bahwa penafsiran kaum Salafus Salih, laha, yakni litilkan nusus, sifat, penafsiran Salafus Salih terhadap nas-nas itu, ya, termasuk dalam kategori sarfun an zahiriha, pemalingan, penyelewengan dari lahiriah maknanya. Kami tidak menerima hal itu. Ya. Kami menolak hal itu. Kenapa? Fa inna zahiral kalami, karena sesungguhnya lahiriah suatu kalam, suatu ucapan, ma yatabadaru minhu minal ma'na, makna yang yatabadaru min, suatu makna yang tampak muncul pertama kali, wa huwa yakhtalifu, dan makna yang pertama kali tampak muncul itu yakhtalifu, itu berbeda-beda bihasabi siyaqi, sesuai, ya, siyaq, konteks ucapan. Wa ma yudhafu ilahil kalamu, dan apa yang dinisbatkan padanya satu ucapan, sebenarnya telah lewat pada kaidah al-sunnah jamaah pada qawaid fil asma wa sifat, ya. Jadi tergantung konteks kalimatnya dan tergantung, ya, dinisbatkan kepada siapa. Nah, penisbatannya. Fa innal kalimati yakhtalifu ma'naha, karena sesungguhnya kata-kata itu, ya, kata-kata itu yakhtalifu ma'naha, berbeda-beda maknanya. Satu kata itu berbeda-beda maknanya bihasabi tarkibil kalam, sesuai tarkib, rangkaian, ya, kalimat. Bagaimana kata itu dirangkai dalam satu kalimat, konteksnya bagaimana, nah, itu menentukan makna. Jika konteksnya, rangkaian kalimatnya, konteks kalimatnya berbeda, maknanya pun berbeda, meskipun kata yang sama. Wal kalamu murakkabun min kalimatin, dan yang namanya kalam, ucapan, kalimat, itu, ya, rangkaian yang terdiri dari beberapa kata, ya, wajumal, dan terdiri dari beberapa kalimat. Nah, yani al kalam, ucapan itu murakkab min kalimatin wajumalin, terdiri, rangkaian terdiri dari kata-kata dan kalimat-kalimat. Ya, kalimat adalah kata-kata, jumal adalah jumlah-jumlah. Ya, ini dalam bahasa kita kalimat-kalimat. Nah, Ya, kalimat jamak kalimat, kilma yakni kata ya. Sedangkan jumal jamak dari jumlah, ini kalimat. Nah, ucapan itu terdiri dari kata-kata dan kalimat-kalimat. Ada konteksnya dan ada penisbatan suatu kata ya kepada sesuatu. Nah, itu semua menentukan perbedaan makna. Yadhharu ma'naha ya, yang dengannya tampak maknanya, wa yata'ayyanu bi dhammi ba'dha ila ba'd, dan terpastikan yata'ayyanu ma'naha, terpastikan makna kata itu, kalimat itu ya, bi dhammi ba'dha ila ba'd, dengan menggabungkan sebagiannya ke sebagian yang lain menjadi suatu perangkaian ya, konteks ucapan. Jelas? Jadi tidak bisa diterima klaim kalian mengatakan bahwa tafsir salaf, salafun salih, terhadap nusus itu sebagai suatu pemalingan. Nah, karena itu sudah sesuai dengan konteks salam, ya, konteks kalimat. Nah, memang menuntut dimaknai seperti itu. Jadi itu bukan ta'wil dalam arti tahrif. Baik, tidak terima itu. Klaim kalian ditolak. Sama? Tanihima. Annana law sallamna anna tafsirahum sarfun laha an zahiriha. Fa inna lahum fi dhalika dalilan minal kitabi wa sunnati. Imma muttasilan wa imma munfasilan. وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب. Yang kedua dari dua rangkuman jawaban global itu mujmal itu, أننا لو سلمنا anna tafsirahum sarfun an zahira. Baik. Seandainya sesungguhnya kami, seandainya ya, sekiranya kami menerima klaim kalian bahwa tafsir salafun salih itu merupakan pemalingan dari lahiriah makna nas-nas itu. Ya, seandainya gitu ya. Diandaikan gitu, kita menerima, membenarkan. Karena yang pertama sudah dikatakan bahwa kami tidak menerima itu. Kami tidak membenarkan klaim kalian bahwa itu adalah pemalingan makna. Tapi andaikan. Baik. Andaikan itu termasuk dalam kategori pemalingan dari lahiriah. Bisa dipaham ya? Jadi yang pertama, memang dari awal kita menolak klaim itu, kita tidak setuju dengan syubhat. Mereka mengatakan bahwa itu adalah sarfun an zahiriyah, pemalingan dari lahiriah maknanya. Itu bukan pemalingan dari lahiriah maknanya. Kenapa? Sudah dijelaskan. Karena itu sudah sesuai dengan lahiriah maknanya. Karena sesuai dengan konteksnya. Dan penisbatan ya, kata itu. Karena lahiriah makna, satu kalam itu berbeda-beda sesuai dengan konteksnya dan penisbatan katanya ke siapa. Jelas ya? Nah, yang kedua, andaikan kami membenarkan klaim kalian bahwa itu adalah pemalingan dari lahiriah maknanya. Baik. Fa inna lahum fi dzalika dalilan, maka sesungguhnya mereka punya dalil. Minal kitab wa sunnah, dari Al-Qur'an wa sunnah, ketika memalingkan dari lahiriah maknanya. Ya. Imma muttasilan imma, boleh jadi dalil itu adalah dalil yang muttasil, bersifat muttasil, bersambung. Wa imman munfasilan, dan boleh jadi dalil itu adalah dalil yang terpisah. Wa laysa li mujarradi syubhatin yaz'umuha as-sarifu barahina wa qat'iyatin. Jadi bukan semata syubhat-syubhat yang disangka oleh as-sarif, oleh orang yang memalingkan itu dari lahiriah maknanya. Ya, syubhat yang disangka oleh dia, barahin, hujjah-hujjah. Ya, barahin yang hujjah wa qat'iyatin, dan disangka dalil-dalil yang meyakinkan. Qat'iyat itu dan dalil yang meyakinkan. Ya tawassalu biha, yang dia jadikan sebagai jalur, ya, wasilah ila nafi, untuk menafikan ma ahbatahullahu li nafsi, apa yang ditetapkan Allah untuk dirinya, fi kitabihi, dari sifat-sifatnya dalam kitabnya, atau ala lisan Rasulullah SAW atau melalui lisan Rasulnya. Bukan seperti itu. Jadi bukan syubhat semata yang dia jadikan sebagai faktor wasilah jalur untuk melakukan ta'til, bukan. Jadi tidak ada niat jelek pada pelakunya menempuh syubhat itu, ya, untuk melakukan ta'til, penolakan, penafian terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bukan syubhat yang disangka oleh dia barohin hujjah-hujjah dan dalil-dalil yang meyakinkan. Nah, memang itu adalah dalil, baik muttasil atau mufassil. Ada dalilnya memang. Memang benar ada dalilnya, baik muttasil atau mufassil dari Al-Quran Sunnah, yang dengan dalil itulah dia memaknai keluar dari lahiriahnya. Karena ya, pada dasarnya memang kita berjalan di atas lahiriahnya. Namun ketika ada dalil yang menuntut untuk keluar dari lahiriah makna itu ke makna yang lain, berdasarkan dalil itu, diikuti dalil itu, maka penakwilan itu menjadi penakwilan yang benar, bukan mengada-ada, bukan syubhat, jelas? Nah, jadi andaikan kita terima klaim Anda bahwa itu memang pemalingan keluar dari lahiriahnya, maka ketahuilah bahwa itu bukan mengada-ada, bukan syubhat semata yang disangka oleh dia hujjah atau dalil meyakinkan, ya, bukan syubhat semata yang dia maksudkan dengan itu untuk menolak, menafikan, untuk menta'til sifat-sifat Allah Ta'ala yang ditetapkan oleh Rasulullah, bukan, ya. Dia memiliki niat yang baik, ya, ingin sampai kepada al-haq, dan dia punya dalil ketika memaknainya keluar dari lahiriah. Jelas? Dan nanti pada jawaban yang detail akan ditampakkan itu. Akan ditampakkan hal itu. Ya, bahwa ada dalil dalam menakwilkannya demikian. Nah. Namun ini diandaikan, ya. Diandaikan kita membenarkan istilah Anda bahwa itu tak pemalingan keluar dari lahiriahnya. Karena di awal sudah ditegaskan bahwa kita tidak terima itu penakwilan keluar dari lahiriahnya. Itu tetap masih dalam koridor apa? Masih dalam koridor apa? Penafsiran sesuai dengan lahiriahnya. Karena lahiriah makna kalam itu memang berbeda-beda. Tidak bisa diratakan. Ya, dalam menafsirkan suatu kata tergantung dinisbahkan ke siapa, bagaimana konteks kata itu berada dalam konteks kalimat yang bagaimana untuk kemudian dimaknai, dan itu lahiriahnya. Andaikan kita terima bahwa itu bukan lahiriahnya sebagaimana yang Anda inginkan, maka itu bukan tahrif, bukan pemalingan yang penyelewengan yang batil. Tapi itu apa? Keluar dari lahiriahnya, tapi itu adalah takwil yang benar karena ada dalilnya. Jelas? Amanu fasal. Masukkan mufassal. Wa'amal mufassal fa'ala kulli nafsin udu'iya anna salafa sarafuhu an zahirihi. Adapun al-mufassal, jawabannya detail, maka atas setiap nafs yang diklaim, ala kulli nafsin udu'iya, atas setiap nafs yang diklaim olehnya anna salafa sarafuhu, bahasanya kaum salaf telah memalingkannya an-zahiri, keluar dari makna lahiriahnya. Nah, ini jawaban yang detail. Jadi setiap nafs yang diklaim bahwa kaum salaf di situ telah melakukan sarfun an-zahiri, memalingkan makna dari lahiriahnya, maka akan dijawab satu persatu secara detail. Itu mufassal. Nah, wal numasil bil amsalati taliyati فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من مجموع الفتاوى، وقال هذا الحكاية كذب على أحمد. هذه الحكاية كذب على أحمد. طيب، ولنمثل بالأمثلة التالية. Mari hendaknya kami mencontohkan dengan contoh-contoh berikut ya untuk mufassalnya. Karena bada'u bima hakahu Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali, kami akan mulai dengan yang dikaitkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Abu Hamid Al-Ghazali an ba'dil Hanbaliyah, dari sebagian Hanbaliyah, ini sebagian fuqaha, ulama yang bermadhab Hanbali, pengikut mazhab Imam Ahmad. Adapun Abu Hamid Al-Ghazali, kita tahu dia Syafi'i. Marhaban, dari segi mazhab dia, dia kan fuqaha Syafi'iyah. Abu Hamid Al-Ghazali al-masyhur dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, hakikatnya adalah Ihya Imatat Ulumuddin, bukan Ihya Ulumuddin tapi Imatat Ulumuddin. Naam, yang di situ khurafat, hadis-hadis موضوع ضعيف. نعم أبو حامد الغزالي itu dikarenakan apa? نعم dia di atas akidah Asy'ariyah, Sufiyah, manhaj ya. Akidah Asy'ariyah dan manhaj Sufiyah, dan dia bergelut dengan ilmu kalam. Namun sebagaimana dikaitkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, Abu Hamid al-Ghazali taba fi akhiri hayati. Dia taubat di akhir hidupnya. Nah, dan rujuk kepada mazhab Ahlussunnah Jamaah. Nah, Abu Hamid Al-Ghazali menukil dari sebagian fuqaha ulama mazhab Hanbali bahwasanya sebagian ulama Hanbali tersebut mengatakan inna Ahmad lam yata'awwal illa fi thalathati asya'a. Al-Imam Ahmad tidak melakukan penakwilan nas, yakni pemalingan makna keluar dari lahiriahnya, kecuali dalam tiga perkara. Yang pertama yaitu penakwilan terhadap hadis al-hajarul aswadu yaminullah fil ard. Al-hajarul aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Wa qulubul ibadi baina asbu'aini min asabir rahman. Jangan takut keliru jika membaca asbu' ya, supaya kita lewati. Kam lughat fi tis'ah. Tis lughat, ada 9 lughat. Dibolak-balik asbi, usbu, usbi, isba, isbu. Pokoknya bagaimanapun lisannya jatuhnya, itu benar semua. Nah, baik. A, I, U. Ba-nya juga. Bi, bu, ba. Bi, bu, ba. Nah, semuanya benar. Jadi 9 semuanya. Baik. Qulubul ibadi baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Asbu'aini min asabi'ir rahman. Nah, salah bayang bacanya. Kalbu-kalbu hamba-hamba Allah Ta'ala berada antara dua jari dari jemari-jemari Allah Ta'ala. Yang ketiga, wa inni ajidu nafas ar-Rahman min kibal yaman. Saya mendapatkan, ya, nanti akan datang bagaimana mengartikan nafas ar-Rahman, ya, tanda kutip nafas ar-Rahman min kibal yaman. Nah, yakni pertolongan ar-Rahman dari arah Yaman. Baik, yakni bukan, jangan dimaknai nafas seperti nafas-nafas makhluk ya. Nah, nanti akan datang keterangannya. Barakallahu fikum. Naqalahu anhu, dinukil ya darinya oleh Syekhul Islam Al-Utsaimiyah. Nah, yakni Syekhul Islam Al-Utsaimiyah menukil dari Abu Hamid Al-Ghazali hal ini. Nah, jadi naqalahu anhu Syekhul Islam Al-Utsaimiyah min majmu' fatawa. Nah, di kitabih المجلد والجزء والصفحة المذكور هنا. طيب، من مجمع الفتاوى، وقال هذه الحكاية كذب على أحمد. Syekhul Islam kemudian menutup mengatakan hikayat ini dusta atas Imam Ahmad. Hikayat ini dusta atas Imam Ahmad. Pada kulli hal, bagaimanapun juga telah ada nukilan seperti ini, meskipun hikayat ini dari Imam Ahmad dusta dan klaim itu sudah muncul, maka ini syubhat-syubhat harus dijawab. Nah, maka akan dijawab satu persatu al-mithal awal. Mulai dengan tiga ini, hikayat ini. Meskipun hikayat yang dusta Imam Ahmad, namun ini tetap harus dijawab karena sudah tersebar sebagai syubhat. Naam, al-mithalul awal, dan seterusnya kita lanjutkan nanti. Barakallahu fiikum, subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.